apa sih? Taruhin aja ke sana. Eh, bangun, bangun, bangun. Lah, bedil aku enggak? Bedil. Bedil apa tuh? Bedil aku, bedil. Kamu lah. Oh, ini pasti. Hmm? Bedil enggak? Bedil aku, bedil aku. Tandil. Bedil. Tadi taruh mana? Aduh, malah boleh nanya. Aduh. Eh, lah bedil aku enggak? Nih. Oh, ini pasti. Pistolku mana? Kestol. Kestol. Kemarin dibawa slash buat nembak yo. Ah, ke sini. Mana? Ya. Eh, Godro. Apa gue lihat tadi ya? Eh, balik ke dulu. Jelo apa toh? Mau beli gua toh? Jelo apa? Enggak tahu aku. Ah, masih mau beli. Pancen nasu, tumin damu, orang pada ditiru. Jep orang ngomong, barangnya uang, duit jenengnya dolong. Pancen nasu, rada meleng, tapi raja lemaleng. Senakan kepepet, tipis yang jompet, aku raja lem nyopet. Balikin baju-bajuku, please ya. Nih, kelihatan kayak gini, malu. No, no, no. Wong kelangan, akine remuk tenang. Urip ora karuan, iso edan. Sing ra bener, malah dadi keblinger. Takon bro uang primer, muter muter muter muter muter. Sadar. Kamu itu gila atau gimana? Yang ngomong sama apa kamu itu? Gila apa pokok ini? Mana? Maling HP, kalau di sate maling duit, duit negara neraka. Maling aman, maling hati busa berbangi. Raiso burung ngopo wae, kelingan aku pancen asu. Cepat ya, diberesin ya, kita pergi dari sini. Cepat diberesin, diberesin, diberesin. Horor ini. Aku panik. Sesa. Ayo diberi. Putri! Kamu di mana? Aku di sini. Putri! Jangan pergi. Putri! Kamu di mana sih? Putri, ngumpet terus, batu-batu lagi, kayak punya rumah aja. Kamu kok kabur terus sih? Kok kasihan sama aku ya, dinginan kayak gini. Nih lihat badanku, jadi hitam, dinginan, panasan, hujan, panas. Gak pakai baju, di atas sana aja. Ayolah, please balikin. Aku gak mau kembalikan, nanti kamu kabur. Aduh, bukan masalah kabur, ini... Aku masuk angin loh. Kamu tuh lebih bagus kayak gitu. Helm kamu lebih kelihatan gede. Emang udah gede kalau ini. Ya. Oke. Aku bakal kembalikan baju kamu, tapi dengan syarat kamu harus nikahin aku. Aduh. Iya deh ya. Oke oke. Saya bersedia menjadi pasangan hidupmu dalam suka dan duka. Saya juga bersedia menjadi pasangan hidupmu dalam suka dan duka. Bajuku mana? Kamtis Army! Tunggu! Asuh!